dalam pengantar bab ini. Beliau memulai dengan pengertian tentang firasy. Beliau menyebutkan al-firasyu huwa ma yabsutuhu al-insanu tahtahu idza arada an yajlisa aw yanam. Firasy adalah apa yang dibentangkan manusia di bawahnya jika dia ingin duduk atau tidur. Jadi firasy itu meliputi karpet, permadani, kasur. Ini semua disebut firasy. Nah, kemudian yang menarik adalah apa yang disebutkan beliau berikutnya. Wa kullama kana aktsara rahatan lil insani kana mad'atan litulin naumi wa kathratil khumuli wal kasali. Allahumma musta'an. Dan alas ini, karpetkah, permadanikah, atau kasur, itu semakin nyaman bagi seseorang, maka ini berpotensi membuat dia tidurnya apa? Lama. Semakin berpotensi membuatnya apa? Malas. Padahal inilah realita kita. Selain harga tentunya menjadi pertimbangan orang kalau beli kasur, tapi yang utama beli kasur yang dicari apa? Kenyamanannya. Jadi kasur itu semakin nyaman akan membuat kita apa? Tidurnya semakin panjang dan berpotensi membuat kita malas. Bainama idza kana ala khilafi dzalik. Berbeda kalau kondisinya apa? Sebaliknya. Fa innal insana yanamu alaihi hajatu faqat. Kalau seseorang itu berbaring di atas kasurnya sekedar apa? Memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhannya. Kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya, Allah punya hak atas kita. Orang lain punya hak atas diri kita. Termasuk apa? Diri kita, tubuh kita punya hak. Maka tunaikanlah hak itu sesuai dengan kadarnya, tidak lebih. Karena kalau kita memberikan hak lebih itu pun juga apa? Zalim. Yang berpotensi kepada apa? Kemalasan tadi. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahul firasul wathirah. Dan Nabi sallallahu tidak pernah memiliki alas tidur yang mewah, yang mahal. Wa inna ma kana lahu kisa'un minas sufi yanamu 'alayh. Sesungguhnya beliau hanyalah memiliki apa? Lembaran kulit. Yang nanti kita akan sebutkan dalam hadisnya. Yang beliau tidur di atasnya. وكان نومه نوم حاجة لإراحة البدن. Dan tidurnya beliau adalah tidur apa? Sesuai dengan kebutuhan untuk mengistirahatkan badan. Uya'wi ila firasihi biqadri ma yahtaju jismuhu minar rahah. Beliau berangkat ke tempat tidurnya sesuai dengan kadar apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya dari istirahat. Dan tubuh ini membutuhkan istirahat sesuai dengan apa? Jam tubuh yang kita atur. Kalau kita biasakan 10 jam, ya 10 jam oke. Tapi ternyata kalau kita biasakan 5 jam cukup, 4 jam cukup, ya ternyata enggak masalah. Dan kadang kita membuktikan gitu ya, karena satu dan lain hal, kita tidurnya terlambat. Mungkin hanya bisa tidur di malam hari berapa? 2, 3 jam atau 4 jam. Kemudian pengennya, ya sudah besok pagi ditambahi karena masih ngantuk. Ternyata pagi ada keperluan lain. Gimana? Tubuhnya menyesuaikan aja. Wala yazidu ala dhalik. Dan beliau tidak menambah lebih dari kebutuhannya. Nah, kemudian ini kalimat yang penting. Apa kata Syekh Abdul Razak? Li'annahu lahu fil hayati mahammatan azimatan. Karena beliau, Nabi SAW, dalam hidup ini punya apa? Tugas besar. Fahuwa rasulu rabbil alamin. Maka beliau adalah utusannya Rabb semesta alam. Wa kudwatu ibadillahi ajma'in. Dan beliau adalah teladan hambanya Allah seluruhnya. Apa yang bisa kita ambil dari kalimat ini? Berarti kalau kita merasa punya tugas penting dari dalam hidup ini, kita akan memporsikan istirahat kita sesuai dengan porsinya. Di masa-masa ini, kita mengenal kalimat baru dengan istilah kaum apa? Kaum rebahan. Subhanallah. Seakan mereka lupa tugasnya sebagai hamba Allah. Mereka lupa untuk tetap produktif, kreatif, apapun keadaannya. Apalagi yang kemudian apa? Meskipun di rumah tetap dapat gaji. Meskipun di rumah pemasukannya tetap jalan. Subhanallah. Ini semakin menjadikan apa? Dorongan masuk dalam lingkaran kaum rebahan tadi. Maka setiap orang yang menyadari tugasnya sebagai hamba Allah, tugasnya di dunia untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, demi negeri akhirat, dia akan memporsikan istirahatnya sesuai dengan porsinya. Ada dua hadis yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini yang cukup menjadi renungan bagi kita tentang keadaan manusia terbaik. Manusia yang dijamin surga. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Ali ibnu Hujr. Qala hadatsana Ali ibnu Mushir An Hisham ibn Urwah an abihi yaitu Urwah an Aisyah radhiyallahu anha. Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat mengatakan innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin haswuhu lifun. Sesungguhnya alas tidur Rasulullah SAW hanyalah, atau alas tidur Rasulullah SAW yang beliau tidur di atasnya hanyalah terbuat dari apa? Adam. Apa itu Adam? Kulit. Oh, kulit mahal Ustaz. Ya, sekarang gitu ya. Dulu karena mereka memang konsumsinya daging, kambing, onta, maka kulit itu sesuatu yang melimpah. Karena konsumsinya apa? Daging tinggi. Yang kedua, kulit di zaman itu ya belum diolah dengan teknologi sekarang yang menjadikannya apa? Lembut. Gitu ya. Ya kulit diolah dengan tradisional, kasar. Walifuhu atau hasmuhu lifun. Dan isinya, kulit ini kemudian diisi dengan apa? Serabut. Serabut ini bisa diambil dari apa? Pohon kurma atau yang lainnya. Ini mengingatkan kita generasi 90-an gitu ya, atau sebelumnya. Dulu kalau olahraga, apa matrasnya? Matrasnya hampir sama dengan ini. Kulit sintetis, di dalamnya isinya sabut kelapa. Mungkin sebagian ngalami masa tersebut. Ya, dia empuk, dikatakan empuk, tapi keras. Subhanallah. Ini alas tidur manusia terbaik. Yang beliau kalau disetarakan jabatannya seorang presiden yang merangkap apa? Panglima perang, yang merangkap ketua MUI. Maka subhanallah. Itulah alas tidur beliau. Dan ini diguatkan dengan hadis yang kedua. Hadis yang pertama tadi dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua, qala hadatsana Abul Khattab Ziyad ibn Yahya al-Basri qala hadatsana Abdullah ibn Maimun qala hadatsana Ja'far ibn Muhammad an abihi qala su'ilat Aisyah radhiyallahu anha. Ummul mu'minin Aisyah pernah ditanya, maka nafirasu Rasulullah SAW fi baitiki, bagaimana alas tidur Rasulullah SAW di rumahmu? Qalat min ada min hashfuhu min lifin. Jawaban yang sama dari kulit yang kemudian isinya diisi dengan serabut. Ada tambahan dalam riwayat ini, tapi tambahan ini dinyatakan apa? Lemah. Wasu'ilat Hafsah, dan Hafsah pernah ditanya istri yang lain radhiyallahu anha, ma kana firasu Rasulillah sallam fi baitiki, apa itu alasnya Rasulullah SAW untuk tidur di rumahmu? Qalat, Maka beliau menjawab, mishan nathnihi sintaini fayanamu alih. Kain kasar yang kami melipatnya menjadi dua, kemudian beliau apa? Tidur di atasnya. Falamma kana dhata laylatin kultu, maka pada suatu malam aku mengatakan kepada diriku, lau santaituhu arba'a thinyatin lakana auta'an lahu. Seandainya aku lipat dua kali lagi, jadi kain tadi apa dilipat dari jadi dua, berarti ada dua lapisan. Kemudian apa? Hafsah punya ide. Seandainya apa? Aku lipat lagi menjadi dua, berarti menjadi empat lapisan. Tentunya akan lebih nyaman untuk beliau. Fa thanainahu lahu bi arba'i thinyatin. Maka kami pun melipat untuk beliau menjadi empat lipatan. Falamma asbaha, ketika pagi harinya, qala ma farashtum lil lailata. Beliau bertanya, apa yang kamu gelarkan untuk aku tadi malam? Qalat kulna huwa firashuka illa ana thannainahu bi arba'i thinyatin. Yaitu alas tidur panjenengan. Itu alas tidur Anda. Hanya saja semalam saya lipat menjadi dua lipatan lagi. Jadi empatlah lapis. Kulna huwa auta'ulaka. Kami mengatakan yang itu semoga menjadi lebih nyaman untuk Anda. Qala, tapi Nabi SAW mengatakan, rudduhu lihalatihi al-ula, kembalikan kondisinya yang pertama, biar dua lapis saja. Fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salati al-lailata. Karena dia apa, menghalangiku dari nyamannya salatku semalam. Dari segi sanadnya lemah gitu ya. Tapi apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq di awal, maknanya bisa diterima. Dan realitanya demikian. Bahwa seringkali ketika alas tidur itu semakin nyaman, akan membuat kita terhalang untuk bangun malam. Membuat kita malas untuk bangun. Maka subhanallah, mari kembali kita cermati dari banyak sisi bagaimana kesederhanaan beliau, dan ini akan berkaitan langsung dengan bab berikutnya, yaitu tentang kesederhanaan, kerendahan hati Rasulullah SAW. Jadi luar biasa, seorang pemimpin negara tanpa pengawalan khusus di rumahnya, tanpa pengamanan khusus di rumahnya, tanpa perabotan khusus di rumahnya, hidup sebagaimana hidup manusia biasa. Luar biasa. Sedangkan sebagian kita kadang, dia manusia biasa tapi ingin hidup tidak seperti manusia biasa. Allahu musta'an. Mari kita baca bab berikutnya, bab ke-47, bab maja'a fi tawadhu'i Rasulullah SAW. Bab tentang apa-apa yang datang dalam tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang pertama, qala haddatsana Ahmad ibn Mani wa Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin, dan yang lainnya. Qalu, mereka mengatakan, haddatsana Sufyan ibn Uyainah an az-Zuhri an Ubaidillah an ibn Abbas an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum qala. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallam, la tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam. Janganlah kalian memujiku, menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji, menyanjung siapa? Isa bin Maryam. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan ini ketika ada seorang yang memuji beliau berlebihan atau berpotensi berlebihan. Ketika ada yang mengatakan anta khairuna wabnu khairina, engkau adalah orang terbaik kami dan putra dari orang-orang terbaik kami. Meskipun secara fakta iya, tapi puja-puji seperti ini berpotensi untuk bersikap berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita baca kitabnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab tentang Masail al-Jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah, kenapa orang-orang jahiliyah bisa jatuh dalam kesyirikan, salah satu yang disebutkan adalah al-ghulu lis-salihin, bersikap berlebihan kepada orang-orang saleh. Ini pintu yang digunakan oleh setan untuk apa? Menyesatkan manusia. Maka salah satu prinsip Islam adalah saddu dzari'ah. Kalau kita cermati prinsip-prinsip agama Islam, salah satunya apa? Pencegahan. Maka ini realita yang terjadi. Mereka yang mengklaim mencintai Rasulullah SAW, tapi kemudian berlebihan dalam memujinya, maka akhirnya mereka jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Mengadakan maulid, gitu ya. Kemudian dalam maulid itu sendiri banyak potensi kemaksiatan sampai kepada kesyirikan. Maka Nabi SAW sudah berpesan, janganlah kalian memujiku seperti apa? Orang-orang Nasrani memuji berlebihan Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Ini kerendahan hati beliau. Dan sering kita menyampaikan bahwa inilah derajat tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Apa itu derajat tertinggi? Hamba. Tapi ingat, hamba ini harus dikaitkan. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Tapi kalau dia menghamba kepada selain Allah, maka pada saat yang sama dia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ta'isa abda dinar, ta'isa abda dirham. Celaka. Hambanya dinar, hambanya dirham. Karena realitanya ada yang menghamba kepada dunia, kepada sesama makhluk. Lalu bagaimana kita mengatakan tentang Rasulullah SAW yang benar? Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Maka cukup kalian mengatakan hambanya Allah dan utusannya. Maka kalau manusia setiap kali dia punya jasa, punya kebaikan, ingin digelari dengan gelar-gelar yang mentereng, maka tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencukupkan diri dengan apa yang Allah posisikan beliau sebagai hambanya. Tapi beliau juga sebagai apa? Utusannya. Maka hati-hati dengan puja-puji yang berlebihan. Yang orang beralasan hanyalah pujian. Maka bagaimana dengan pujian yang terjadi waktu itu? Yang sebenarnya tidak jauh dari realita. Tapi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita melihat puja-puji yang sekarang ini kita dengar? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai apa? Penyembuh hati dan obatnya. Yang menyembuhkan adalah Allah. Yang memberikan obat juga hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an. Kemudian hadis yang kedua. Qala hadathana Ali ibn Hujr. Qala hadathana Suwaid ibn Abdul Aziz. An Humaid. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu beliau bercerita anna imra'atan ja'at ila an-nabiy sallam bahwa ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallam faqalat lahu kemudian wanita ini mengatakan kepada Nabi sallam inna li ilaika hajatan. Wanita tadi mengatakan kepada Nabi SAW, saya punya keperluan sama kamu. Faqala ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti. Ajlis ilaik. Maka apa kata Nabi SAW? Duduklah. Di jalan mana saja dari kota Madinah, aku akan duduk. Artinya ketika wanita tadi punya keperluan, entah bertanya atau meminta sesuatu dari Nabi SAW, beliau tidak kemudian apa gengsi, kamu siapa? Ada urusan apa? Ya. Maka subhanallah, dan Nabi SAW mempersilahkan. Bukan Nabi yang memilih tempatnya. Ya sudah datang ke kantor saya, gitu ya. Temui saya di kantor. Tapi beliau mempersilahkan. Wanita ini memilih tempatnya di mana yang kamu kehendaki, saya akan datang ke situ. Wah, luar biasa. Bagaimana kerendahan hati beliau sebagai seorang pemimpin negara. Kemudian hadis yang ketiga, qala hadatsana Ali ibn Hujur. Qala hadatsana Ali ibn Mushir. An Muslim al-A'war. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan apa yang dia lihat selama 10 tahun mendampingi Nabi SAW dalam sebuah kesimpulan singkat. Apa kata Anas radhiyallahu anhu? Kana Rasulullah SAW ya'udul maridah. Dahulu kala Nabi itu mengunjungi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit. Wa yashhadul janaiza, dan menyaksikan jenazah, artinya datang melayat. Wa yartabul himara, dan mengendarai apa? Keledai. Wa yujibu da'watal abdi, bahkan mau mendatangi kalau yang mengundang beliau seorang apa? Hamba sahaya. Bahkan diceritakan wa kana yauma bani quraidah ala himarin mahtumin bihablin min lifin wa alaihi ikafun min lifin. Bahkan ketika hari Bani Quraidah, yaitu diusirnya Bani Quraidah dari Madinah karena pengkhianatan mereka, yang mana dalam adat kebiasaan para penguasa lainnya, kalau sedang mengusir dia akan mempertontonkan apa? Kekuasaannya, kekuatannya. Sedangkan Nabi SAW malah hanya menunggang apa? Seekor keledai yang tali kekangnya itu dari rajutan apa? Serabut kasar tadi, yang pelananya juga kain yang ditenun dari serabut kasar tadi. Allahu Akbar. Kerendahan hati mana lagi yang bisa kita teladani kecuali dari sosok yang mulia ini. Sosok yang seharusnya bisa memiliki dan bisa meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi inilah yang sering dikatakan orang, hidup ini pilihan. Kita bisa memilih apa yang kita lakukan, tapi semuanya akan dipertanggungjawabkan. Itu yang tidak boleh kita lupa. Jangan hanya berhenti pada hidup ini pilihan, tapi semuanya akan dipertanggungjawabkan apa yang kita pilih itu. Itu yang lebih penting untuk diingat. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Wasil ibn Abdul A'la Al-Kufi, qala hadatsana Muhammad ibn Fudail an Al-A'mash an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubz asy-sya'ir wal ihalat as-sanihati fayujibu. Dahulu kala Nabi SAW mendapatkan undangan apa hidangannya dalam undangan itu? Khubz syair. Kita balik kepada apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW, roti dari apa? Gandum kasar. Syair jenis gandum yang kasar. Wal ihalah, ihalah itu kalau kita apa ya, lemak gitu ya. Tapi sanikhah yang sudah hampir basi. Fayujibu, maka beliau pun penuhi undangan tersebut. Walaqad kana lahu dir'un 'inda yahudi, dan sungguh beliau memiliki baju besi Dan kita kembali kepada baju besi Rasulullah SAW, bahwa beliau tidak hanya memiliki satu baju besi, lima kalau nggak salah. Maka salah satunya digadaikan di tempatnya orang Yahudi. Fama wajada ma yakuffuha hatta mata. Dan beliau tidak mendapati apa yang mencukupi untuk apa? Menebusnya sampai beliau mati. Allahu Akbar. Apakah kemudian setelah baca hadis ini kita masih mengeluh dengan keadaan kita sekarang? Maka apapun kondisi kita saat ini, insyaallah masih lebih baik dengan keadaan-keadaan yang dihadapi oleh Nabi Asana. Dan sebagian menjelaskan kenapa Nabi SAW sampai berhutang kepada Yahudi. Kemana para sahabat? Karena kalau beliau berhutang kepada para sahabat tidak akan memberikan hutang. Bukan karena sama-sama susah, tapi karena apa? Mereka tentunya akan memberi kepada Nabi SAW. Dan ini izzah beliau untuk tidak meminta. Dalam riwayat yang lain yang pernah kita baca, beliau berhutang berapa? 20 sa'. Satu sa' sekitar 3 kilo. 60 kilo. Gandum untuk memenuhi kebutuhan apa? Keluarganya. Tidak terbayangkan betapa keadaan Nabi SAW waktu itu. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan, qala hadatsana Abu Dawud al-Hafari, an Sufyan, an Rabi ibn Sabih, an Yazid ibn Aban, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala hajja Rasulullah sallam ala rahlin rathin. Rasulullah sallam berhaji di atas tunggangan pelana yang apa? Sudah usang. Ini berangkat haji. Momen sekali dalam seumur hidup yang orang akan mempersiapkan, menjahitkan pakaian baru dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW mencukupkan dengan apa? Pelana yang usang. Wa alaihi qatifatun la tusawi arba'ata darahima. Kemudian di atas pelana tadi ada kain yang dibentangkan yang harganya tidak lebih dari 4 dirham. Kita pernah hitung 1 dirham berapa? Sekitar 30 ribu. Oh, subhanallah. Faqala Allahumma ij'alhu hajjan la riya'an fihi wala sum'ata. Ya Allah, jadikanlah ini haji yang tidak mengandung riya dan tidak mengandung sum'ah. Dengan segala kesederhanaan tadi, kira-kira apa yang akan dipamerkan? Tidak ada. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, beliau berdoa. Nah, bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Apalagi dengan fitnah apa? Kamera dan media sosial. Setiap langkah untuk berangkat umrah, berangkat haji, semuanya apa? Diabadikan momennya. Dan kemudian setiap itu diupdate di status. Allahu musta'an. Seorang manusia terbaik memohon kepada Allah keikhlasan, memohon perlindungan kepada Allah, dijauhkan dari sikap riya dan sum'ah. Sedangkan hari ini masih saja ada jawaban. Saya kadang baca, jangan menilai hati orang. Ya, isi hati dinilai dari apa? Yang nampak dari yang zahir. Semoga kita dimudahkan untuk menjadi benar-benar umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meniru setiap apa gerak-geriknya. Meniru setiap langkah dan sikapnya. Sehingga benar-benar kelak di padang mahsyar kita diakui sebagai apa? Umatnya yang diizinkan minum dari telaganya, Allahumma amin. Ini yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.